Karena kenapa? Karena Allah yang kemudian memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah ini mewajibkan syariat tersebut. Maka iman adalah imunitas terbaik dan melaksanakan syariat itu akan menjadi sempurna insya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Hari ini penuh dengan ilmu. Dan kita akan dapat buku dari Dr. Ju. Silakan dokter, buku apa ya, ini? Buku apa nih dok? Tentang ya, apa nih? Ada buah-buahan ya? Ya, ini salah satu buah Juru yang disebutkan Allah memang dalam Al-Quran ya. Delima. Delima itu ada. Ya. Dan apa namanya? Saya rangkum semua apa yang Rasulullah buat laksanakan dalam hidup sehat itu menjadi jurus. Jadi nanti Mas Jarwo dan Uncle Jack salah ya. Jadi sebelum sehat, siat-siat dulu. Yuk, siat-siat. Jurus, saya mau dibagi nih. Saya kasih bukunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, insyaallah. Jangan lupa dibaca. Amin. Buat terima kasih kita ucapkan kepada Mas Riko Ceper, kepada Dr. Z. Iya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin, insyaallah. Terima kasih kepada Uncle Jack untuk saya Mas Felix dan terima kasih kepada seluruh pemirsa semua. Terima kasih kepada ibu-ibu yang ada di sini. Saya Oki Sinari Dewi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Insyaallah kita bertemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang lebih seru lagi, yang lebih hebat lagi.